Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah wal ummahat. Hafizani wa hafizakumullah. Dikarenakan Ustadzuna Ustadz Muslim Hafizahullah Ta'ala wa syafahullah, beliau sedang udur untuk mengisi jadwal rutin beliau di tempat kita. Maka dalam rangka mengisi kekosongan, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid Lil Alamatil Fauzan Hafizahullah Ta'ala, di mana pada kajian pembahasan sebelum rububiyah, di mana pada pasal ketiga ini al-musannif hafizahullah ta'ala ingin memberikan takrir, ingin menjelaskan bahwasanya seluruh alam semesta, seluruh yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kauni. Tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kauni. Artinya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan takdir, yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta, maka semuanya tidak ada yang bisa luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa Ta'ala tunduk siapapun yang berada di langit dan bumi, tau'an wa karha, baik atas dasar ketaatan ataupun tidak. Namun bukan berarti ketika seluruh makhluk mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kauni, artinya mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Tidak. Bukan berarti ketika makhluk mereka tunduk dan berserah diri, tidak bisa keluar dari pengaturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti melakukan perintah Allah yang bersifat kauni, bukan berarti mereka dianggap sebagai hamba Allah yang bertakwa. Karena seorang hamba dikatakan menjadi hamba yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka tunduk pada perintah Allah yang sifatnya syar'i, yang berkaitan dengan pensyariatan. Allah mewajibkan sesuatu, Allah mensyariatkan sesuatu, Allah mengharamkan, Allah memakruhkan. Maka ketika seorang hamba mentaati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, barulah dikatakan sebagai hamba yang bertakwa. Baik, kita baca ucapan al-musannif rahimahullah ta'ala wa hafizah di dalam pasal ini. Qala al-musannif, fa kullu hadhihi al-kainat wal 'awalim munqadatun lillahi khadi'atun li sultanihi tajri wafqa iradatihi wa taw'i amrihi. La yasta'si 'alayha minha shay'. La yasta'si 'alayhi minha shay'. Taqumu bi wadha'ifiha wa tu'ati nata'ijuha bi nizamin daqiq. Wa tunazzihu khaliqaha 'ani nafsi wal 'ajzi wal 'ayb. Qala ta'ala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. maka setiap makhluk-makhluk ini dan alam semesta ini, mereka tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada perintahnya yang bersifat kauni. Tidak ada satupun yang bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yani perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, bukan syar'i. Mereka menjalankan tugas-tugasnya. Mereka melaksanakan maksudnya dengan pengaturan yang sangat detail. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala anin naqsi wal ajzi wal aib, dan mensucikan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, kelemahan, begitu pula aib. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbih hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, langit-langit yang memiliki 7 tingkatan, begitu pula bumi beserta siapapun yang berada di antara keduanya, dan tidak ada satupun melainkan dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Fa hadhihi al-makhluqat samituha wa natiquha wa hayyuha wa mayyituha kulluha muti'atun lillahi munqadatu li amrihi al-kauni wa kulluha tunazzihu Allah 'ani naqa'isi wal 'uyub bi lisanil hal wa lisanil maqal fa kullama tadabbara al-'aqilu hadhihi al-makhluqat 'alima annaha khuliqat bil haqqi wa lil haqq wa annaha musakhkharatun laysa laha tadbir wala isti'sa an amri mutabbiriha fal jami'u muqirruna bil khaliqi bi fitratihim. Maka makhluk-makhluk ini, baik yang tidak bisa bicara ataupun yang bisa bicara, yang hidup ataupun yang mati, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintahnya yang bersifat kauni, dan seluruhnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan dan aib, baik dengan lisan halnya ataupun dengan lisan maqalnya, dengan perbuatan ataupun memang dengan ucapan. Maka setiap orang yang berakal, setiap mereka mentadaburi makhluk-makhluk ini, maka pasti dia akan mengambil kesimpulan bahwasanya makhluk-makhluk ini tadi diciptakan dengan hak dan untuk al-haq, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk-makhluk ini tunduk, tidak memiliki sedikit pun pengaturan. Begitu pula tidak mampu untuk bermaksiat dari perintah sang pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fal jami'u muqirruna bil khaliqi bi fitratihi, maka seluruhnya mengikrarkan sang pencipta dengan fitrah mereka. Wa hadha wadih. Dan penjelasan ini jelas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hum khadi'una mustaslimuna qanituna mutarruna min wujuh. Maka mereka, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tunduk berpasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diatur dari beberapa sisi. Minha, di antaranya, anna ilmahum bihajatihim wa daruratihim ilaih. Di antaranya adalah bahwasanya mereka mengilmui, mereka tahu kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak bisa lepas, tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya pasti dan harus mendapatkan rahmah ataupun aun minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa minha, begitu pula di antaranya, khudu'uhum wastislamuhum lima yajri 'alaihim min aqdarihi wa masyiatihi. Begitu pula di antaranya adalah ketundukan mereka, berpasrah dirinya mereka terhadap apa yang terjadi pada mereka dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala serta kehendak-Nya. Wa minha di antaranya pula du'auhum iyyahu 'indal itiraf. Begitu juga doanya mereka, permintaannya mereka, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah ketika kondisi genting. Wal mu'minu yakhdha'u li amri rabbih taw'an. Adapun seorang mukmin, setelah beliau menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qauni, maka beliau setelah ini menjelaskan perbedaan antara seorang mukmin dan seorang yang kafir. Bahwasanya mukmin adalah orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qauni, begitu pula tunduk pada perintah Allah yang sifatnya syar'i. Adapun orang yang kafir, mereka walaupun tunduk pada perintah Allah yang sifatnya kauni, tapi mereka tidak tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Dan inilah yakni perbedaan ini membedakan antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni dan membedakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Inilah yang tidak difahami oleh orang-orang sufiyah. Mereka tidak bisa membedakan antara perintah Allah yang sifatnya kauni dengan yang syar'i. Sehingga menurut mereka, bahwasanya ketundukan makhluk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah, orang yang berpasrah, orang yang menerima segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta, mereka ridha, mereka tidak yata'arrad biqdarillahi subhanahu wa ta'ala ay maqdurillahi subhanahu wa ta'ala. Maka menurut mereka orang yang seperti ini dikatakan mukmin, mustaslim, muslim lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka membedakan antara perintah Allah yang sifatnya kauni dengan yang syar'i. Kata beliau hafizallahu ta'ala atau kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena beliau masih menukilkan ucapan Syekhul Islam, wal mu'minu yakhda'u li amri rabbihi taw'an. Maka seorang mukmin tunduk kepada perintah Rabb-nya dengan taat. Yani tunduk pada perintah Allah yang sifatnya syar'i. Wa kadzalika lima yaqdiruhu alaihi au yuqaddiruhu alaihi minal masa'ib fa innahu yaf'alu 'indaha ma umira bihi minas sabri wa ghairihi taw'an. Begitu pula seorang muslim, mereka tunduk terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya berupa musibah-musibah yang ada. Maka seorang mukmin melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya ketika muncul musibah, baik itu berupa perintah untuk bersabar dan yang selainnya. Fa huwa muslimun lillahi tau'an, maka dialah seorang muslim yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala didasarkan atas ketaatannya. Artinya seorang muslim melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, Allah Subhanahu wa taala tentukan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam alam semesta ini dari dua sisi. Sisi yang pertama dilihat dari sisi takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah ketentuan, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini dia menerima segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin, mereka ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka terima karena mereka tahu, mereka yakin bahwasanya musibah-musibah yang ada mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan musibah menimpa kepada dirinya tidak mungkin salah. Pasti ada kebaikan yang timbul darinya. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia menerima. Dia bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang seorang mukmin, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan padanya hidayah. Kata Al-Qamah terkait dengan tafsir ayat ini, huwa rajulun tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ayat ini berkaitan dengan seorang yang ditimpa musibah dan dia sadar, dia yakin bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah. Allah yang menentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti ketika menentukan sesuatu tidak mungkin salah. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikannya. Sehingga dia mengambil sisi positifnya. Fayardha wa yusallim. Sehingga dia ridha, dia terima, bahkan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang mukmin mengaitkan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang seorang muslim dapatkan. Sehingga seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan minallah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya itulah yang Allah takdirkan, Allah tentukan, Allah berikan kepada dirinya, sehingga dari situ dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap seorang mukmin ketika melihat apa yang terjadi di alam semesta ini dari sisi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan segala sesuatu itu telah ditakdirkan, segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, kata Allah setelah itu menjelaskan hikmah kenapa kita diberitahu bahwasanya segala sesuatu itu dengan takdirnya, kata Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian itu tidak merasa putus asa atas perkara-perkara yang luput dari kalian. Ketika seorang itu berusaha, ketika seorang itu berupaya tapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dia tidak sedih. Karena itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Begitu pula ketika seorang mendapatkan musibah, dia tidak mendapatkan keselamatan, dia justru terkena bencana, dia pun tidak sedih, menerimanya, dia bisa bersabar, dia tidak berkeluh kesah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan tidak terima dengan ketentuan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak merasa sombong, congkak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka di antara hikmah al-imanu bil qadar, di antara hikmah seorang itu menguatkan keimanannya terhadap takdir, seorang itu bisa menjadi seorang yang bersabar ketika mendapatkan musibah dan menjadi seorang yang bisa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Seorang yang tahu bahwasanya segala sesuatu, seorang yang sadar, seorang yang meyakini, seorang yang menanamkan pada dirinya bahwasanya segala sesuatu itu dengan takdir Allah, ketika mendapatkan kenikmatan dia menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal ini minallah, Allah yang takdirkan, Allah yang beri. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya, atas pemberiannya kepada dirinya. Karena walaupun seorang berusaha, seorang berupaya, seorang itu kerja keras, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin bisa dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun ketika dia tahu ternyata dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia capai, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, dia bersyukur. Maka ini di antara hikmah seorang itu beriman kepada Al-Qadar. Seorang itu bisa lebih bersabar ketika ditimpa musibah, begitu pula seorang itu bisa lebih bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Kemudian sisi yang kedua, ketika seorang mukmin melihat apa yang terjadi di alam semesta ini, melihat dari sisi syar'i, melihat dari sisi syariat, maka dia mensikapi, dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menyikapi hal-hal yang terjadi di alam semesta. Ketika ada kekufuran, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kekufuran, orang-orang kufar, adanya musyrik, adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan, adanya pelaku kefasikan dan kemaksiatan. Maka dia mensikapi hal tersebut dari sisi syar'i. Dia tahu bahwasanya itu memang na'am ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti dia berserah diri, dia membiarkan begitu saja, tidak. Tapi dia juga mensikapi hal tersebut dengan pandangan syar'i. Ketika ada pelaku kemaksiatan, maka dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan kepada dirinya. Ketika al-maqamu maqamu sabar, ketika posisinya dia harus bersabar karena ada gangguan, ujian, cobaan dari orang-orang kufar yang menentang keimanannya, dia bersabar. Ketika dia memiliki maqam, maqamu da'wah, dia bisa berda'wah, dia bisa menjelaskan kepada umat, dia bisa menjelaskan bahaya kesyirikan, bahaya kekufuran, bahaya kemaksiatan, memperingatkan dari segala macam bentuk penyimpangan, dia lakukan sesuai dengan kaidah syar'iyah. Nah, maka inilah pandangan seorang muslim yang benar terhadap segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta. Bukan sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang sufi. Karena menurut mereka, bahwasanya seorang itu dikatakan tingkatannya tinggi ketika melihat segala sesuatu, menyaksikan segala sesuatu itu dengan semata-mata pandangan takdir dan tidak melihat dengan pandangan syar'i. Artinya ketika mereka melihat dengan pandangan takdir, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada kefasikan, ada kebid'ahan, mereka diam diri, mereka tidak mengingkarinya karena menganggap itu semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah seorang di kalangan mereka mengucapkan syair, fa asbahtu munfa'ilan lima tahtaruhu wa fi'li kulluhu ta'at. Kata sebagian mereka, mereka membuat bait syair, maka saya adalah seorang yang munfa'ilan, diatur atas kehendakmu, atas apa yang kau pilih, atas apa yang kau takdirkan wahai Allah Subhanahu wa taala. Fa'ili kulluhu ta'atu, maka setiap perbuatanku itu semuanya ketaatan. Kemaksiatannya kah, kekufurannya kah, dia mau berzina, dia mau minum khamr, itu semuanya adalah ketaatan menurut dirinya. Ini kalau seorang itu sudah sampai pada tingkatan tinggi menurut orang-orang sufia. Karena orang-orang sufia, mereka melihat segala sesuatu yang terjadi ini dengan tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, asyuhud menurut istilah mereka, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Furqan. Yang pertama, mereka melihat dari sisi takdir dan dilihat dari sisi bahwasanya segala sesuatu ini ada ketaatannya, ada kemaksiatannya. Maka seorang yang melakukan perintah Allah, sholat, zakat, puasa, haji, bertauhid kepada Allah, birrul walidain, ini dikatakan seorang yang taat kepada Allah. Begitu pula ketika melihat orang yang sujud kepada berhala, bermaksiat, minum khamr, berzina, melakukan kebid'ahan, ini dianggap seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan ini, tingkatan pertama ini benar, karena memang seperti itu kondisinya. Kita diperintahkan untuk melihat dari sisi syar'i. Dari sisi syar'i, ada seorang yang memang taat, ada seorang yang memang bermaksiat. Wa minkum kafir wa minkum mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalian memang ada yang beriman dan di antara kalian ada yang kafir. Allah beda-bedakan antara mukmin dan kafir. Allah bedakan antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Maka tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan yang benar. Namun mereka menjadi gulu ketika sampai pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua, mereka memandang segala sesuatu ini adalah sebuah ketaatan. Semuanya adalah ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu menurut mereka, orang yang sudah sampai tingkatan ini, mereka memandang segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun makhluk yang keluar dari pengaturan Allah, pasti tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kun, terjadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi. Begitu pula kata Allah, masya akan. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, inna inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu dengan ada takdirnya, dengan Allah tentukan kadarnya. Maka segala sesuatu itu merupakan ketaatan. Sehingga menurut mereka, sebagian sufi yang sudah sampai tingkatan ini, mereka menganggap sama, kemaksiatan dan ketaatan itu sama, dianggap satu ketaatan. Oleh karena itu ma'ruf dari kalangan orang-orang sufia, terutama yang ekstrim di kalangan mereka, mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemaksiatan, kefajiran, kefasikan, mereka diam saja. Mereka tidak menegurnya, mereka tidak melarangnya, mereka tidak memerintahkan untuk jalan yang baik. Karena orang yang sudah sampai tingkatan ini, dia melihat segala sesuatu itu merupakan ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan dari salah seorang yang mengucapkan di dalam bait syairnya, fa asbahtu munfa'ilan lima tahtaruhu minni wa fi'li kulluhu ta'atu. Maka saya menjadi seorang yang diatur terhadap apa yang kau perintahkan atau engkau pilih, engkau takdirkan. Maka karena aku pasti melakukan dan tidak akan mungkin melakukan selainnya, apa yang kau takdirkan, apa yang kau tentukan ya Allah Subhanahu wa taala, maka fa fi'li kulluhu ta'atu, maka perbuatanku semuanya taat. Ini menurut dia. Nah, tingkatan yang ketiga dari syuhud menurut mereka, memasaksikan, menyaksikan alam semesta ini semuanya tidak ada yang namanya ketaatan dan tidak ada yang namanya kemaksiatan. Karena segala sesuatu ini perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu menjadi satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk itu Allah dan Allah itu makhluk, dan ini adalah akidahnya Ahlul Ittihad, Ahlu Wahdatil Wujud. Ibnu Arabi seperti Ibnu Arabi, Ibnu Farid, Ibnu Sab'in, Tilmisani, dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh filosofis dari kalangan orang-orang sufiyah. Maka la syak, tingkatan yang kedua dan ketiga ini adalah tingkatan yang menyimpang, tingkatan yang sesat. Bahkan tingkatan ketiga itu adalah tingkatan kufur, yang menyatakan bahwasanya Allah itu makhluk, makhluk itu Allah, segala sesuatu merupakan perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah kufur. Padahal Allah Subhanahu wa taala membedakan antara perintah Allah yang sifatnya kauni dengan yang syar'i. Contoh perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma amruna illa wahidatun kalam himbil basar, dan tidaklah perintah kami itu kecuali seperti satu waktu saja, kalam himbil basar, seperti kedipan mata. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan satu hal, pasti terjadi seketika itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan dan memerintahkan untuk satu perkara itu terjadi, maka pasti akan terjadi. Seakan-akan seperti satu kedipan mata saja langsung terjadi. Maka perintah ini sifatnya adalah gauni. Ada juga di dalam dalil-dalil yang ada, Allah membedakan perintah yang sifatnya syar'i, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tentang as-salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah, perintah di sini. Ada perintah. Illa liya'budullaha, kecuali untuk mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam melaksanakan ibadahnya, mengikhlaskan seluruh amalan. Wa yuqimus salat, begitu pula mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, maka perintah Allah ini sifatnya syar'i. Dan perbedaannya, perbedaan antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang kauni dengan yang syar'i, di antaranya yang pertama adalah perintah Allah yang sifatnya syar'i itu pasti terjadi. Pasti dilaksanakan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari perintah Allah yang sifatnya kauni. Maka seluruh makhluk, seluruh alam semesta tunduk dan patuh pada perintah Allah yang satu ini. Dan dalilnya sebagaimana yang telah kita bacakan. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, maka tidak semua makhluk melaksanakannya. Ada makhluk yang diperintahkan untuk beriman, untuk sholat, untuk menunaikan zakat, tapi dia tidak beriman, malah kafir. Wa minkum kafir, wa minkum mu'min. Di antara kalian itu ada yang mu'min, ada yang kafir pula. Ketika diperintahkan untuk sholat, ada yang sholat, ada yang tidak. Ketika diperintahkan untuk menunaikan zakat, ada yang zakat, ada yang tidak. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i itu terkadang dilakukan oleh makhluk, terkadang tidak. Perbedaan yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, la yastalzimu mahabbatah, tidak mengkonsekuensikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah tersebut. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam alam semesta terkait dengan perintahnya yang bersifat kauni, Allah mengatur, Allah mentakdirkan, bukan berarti hal tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melazimkan Allah Subhanahu wa taala ridho dan cinta terhadap perkara tersebut. Tidak mesti. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mesti itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ada yang Allah benci, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Pemasalan al-kufur. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kekufuran, adanya orang-orang kafir. Allah benci yang namanya kekufuran. Allah benci orang-orang kafir. Allah mentakdirkan kesyirikan. Allah pun menciptakan dan mentakdirkan adanya orang-orang musyrikin. Allah benci dengan mereka. Allah benci dengan perbuatan mereka, tapi Allah takdirkan. Menunjukkan bahwasanya yang namanya perintah Allah yang sifatnya kauni itu la yastalzim mahabbatullah. Sehingga ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, seorang berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, ini tidak melazimkan untuk dia menjadi seorang yang taat, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Sebagaimana anggapannya orang-orang sufiah. Menurut mereka, seorang wali itu seorang yang sudah bisa menyaksikan bahwasanya segala sesuatu ini dengan takdir dari Allah. Segala sesuatu ini adalah ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah sampai ini menjadi orang yang sampai pada tingkatan wali, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa sih, tidak harus. Karena Allah mentakdirkan adanya kekufuran, adanya kemaksiatan, dan itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu terjadi karena ada hikmah-hikmah tertentu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala di antaranya mentakdirkan hal-hal tersebut terjadi, akan berbuah dari situ perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kekufuran, adanya orang-orang kafir, ketika ada kesyirikan, adanya orang-orang musyrik, maka dari situ pula akan muncul pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala, muncul dari situ amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, munculnya amalan ibadah amar ma'ruf nahi munkar, seorang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang-orang musyrik untuk bertauhid kepada Allah, mengajak orang-orang kafir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang yang bermaksiat untuk kembali dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintai. Begitu pula ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan gangguan kepada kaum mukminin, muti'in, muslimin, maka ada muncul syariat sabar. Akan muncul orang-orang yang bersabar terhadap gangguan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan muncul ketika seluruh makhluk semuanya taat kepada Allah, semuanya beriman. Tidak akan muncul amalan-amalan seperti ini, amalan sabar terhadap gangguan, amalan dakwah, itu tidak akan muncul, tidak akan ada. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang Allah benci, tapi karena muncul dari situ perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan. Walillahil masalul a'la, semisal seorang misal ini disebutkan oleh masyayikhuna, di antaranya Syekhuna Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah taala. Beliau menganalogikan seperti seorang yang ketika sakit mau enggak mau harus minum obat misalnya. Kalau enggak penyakitnya tambah parah. Di mana obatnya ya pahit. Obatnya itu bukan obat yang enak, obatnya itu pahit atau mengharuskan untuk melakukan pengobatan, terapi. Nah, terapinya itu berat. Terapinya itu harus bolak-balik, capek, biaya, dan yang semisalnya. Hal-hal yang seperti ini dibenci oleh manusia. Minum obat misalnya, obatnya pahit. Terapi bolak-balik, ya capek, males. Atau melakukan metode-metode pengobatan yang itu terkadang orang itu tidak suka. Orang itu tidak suka. Tapi hal tersebut harus dilakukan karena ada kebaikan yang muncul dari situ. Ada kesembuhannya. Hal itu berimbas, dia menjadi sembuh. Dia hilang penyakitnya. Maka ini sebagai analogi. Nah, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu itu ada. Dan di antara takdir-takdir Allah, ada yang Allah benci, Allah ada yang Allah tidak suka. Tapi karena akan muncul dari situ amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut. Nah, adapun perbedaannya yang kedua, adapun perintah Allah yang sifatnya syar'i itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang sifatnya syar'i itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang tunduk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, barulah orang yang seperti ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melaksanakan dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, maka tidak mesti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dilihat amalannya dulu. Kalau dia kafir kepada Allah, maka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.